Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ibudu rabbakum, beribadah kalian kepada Rabb kalian. Rabb, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yakni huwal khaliqu wal maliku al mudabbir li syu'uni khalqih. Beribadah kalian kepada Rabb kalian, yakni pencipta kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur urusan-urusan makhluknya. Ini tiga sifat rububiyah yang khusus, al-khalqu wal-mulku wa tadbir. Di sana ada sifat-sifat rububiyah lainnya, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan lainnya, tapi yang khusus kata Ibnu Taimiyah dalam sebagian kitabnya tiga ini, al-khalqu wal-mulku wa tadbir. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, yani aujadakum minal adam, yang mengadakan kalian dari tidak ada. Ini bedanya, al-khalqu tam adalah mengadakan dari tidak ada. Adapun khalq yang disebabkan kepada makhluk itu adalah khalqun naqis. Makhluk itu bisa membuat tetapi dari benda yang satu dirubah ke benda yang lainnya. Dari kayu menjadi pintu, jadi jendela, bukan dari tidak ada. Adapun al-khalqu tam, ia merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat khusus rububiyah adalah al-ijad ba'dal adam, mengadakan sesuatu dari sebelumnya tidak ada. Walladzina min qablikum, wau wa ataf ke kaf bil khalaqakum. Takdirnya alladzi khalaqakum wa khalaqa min qablikum, teman qablakum, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, la'alla yani huna lit'alil ay litasilu ila taqwa, agar kalian sampai ke derajat takwa. Wa ma'lumun anna taqwa martabatun 'aliyah, dan ma'lum takwa itu adalah tingkatan yang tinggi. Hatta qala Allah azza wa jal, sehingga Allah berfirman menunjukkan derajat takwa yang tinggi. Kalau berfirman tentang jannah, mu'iddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan, telah ada dipersiapkan untuk orang bertakwa. Qala ta'ala, inna Allah maladina taqaw waladina muhsinun ma'iyah ma'iyah khasah. Kalau bersama orang yang bertakwa ini, menolongnya, membantunya, memperkuatnya. Qala ta'ala, wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin juga ma'iyah ma'iyah khasah. Artinya, an-nasru wa ta'id, Allah menolongnya, membantunya, memperkuatnya. Alhasil, taqwa itu adalah derajat tinggi. Beribadah kalian agar kalian sampai ke derajat takwa. Sebelum kita ambil faedah, disebutkan sebelum saya minta rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat ini, yaitu an-nas, ya ayuhan nas. Di sini nida panggilan dengan lafaz an-nas. Padahal surat Al-Baqarah kita baca di awal adalah surat Madaniyah. Antara surat-surat Madaniyah dengan Makkiyah tentunya ada beberapa perbedaan, kekhususan. Di antara Perbedaan yang ada adalah kalau ayat-ayat Madaniyah itu seringnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, nida itu kepada orang beriman. Adapun Makkiyah dengan ya ayyuhannas. Di sini surat Al-Baqarah surat Madaniyah tapi disebut dengan ya ayyuhannas u'budu, dengan panggilan annas. Wallahu a'lam bima arada fi kitabih. Yang jelas yang ingin kita ingatkan adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada sebagian menyatakan ini memang betul surat Madaniyah, tapi ayat ini khusus ada ayat Makkiyah. Maka satu kaidah beliau sebutkan, tidak boleh dikatakan demikian, tidak boleh dikatakan surat ini surat Madaniyah kecuali beberapa ayatnya ayat Makkiyah, kecuali dengan dalil. Hukum asalnya surat Madaniyah, maka semua ayat-ayatnya ada Madaniyah. Hukum asalnya seruat surat Makkiyah, semua ayat-ayat Makkiyah. Tidak boleh dikatakan surat-surat ini surat Makkiyah kecuali beberapa ayatnya Madaniyah, illa bid-dalil. Itu kaidah yang disebutkan yang perlu diingat dalam masalah tafsir. Nah, adapun faedah yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara faedah ayat ini adalah al-inayah bin ibadah. Perhatian khusus untuk mementingkan masalah ibadah. Di mana diambil faedah ini? Dari dua hal. Yang pertama, dengan adanya nida. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuha, ya harfu nida. Ya, diawali perintah dengan panggilan, seruan ini menunjukkan harus diperhatikan, dipentingkan masalah ini, masalah ibadah. Yang kedua, dari ta'mim, bukan hanya orang beriman diperintah, tapi dari seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, diperintah semua manusia untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah satu kewajiban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, satu kaidah yang sering kita baca dalam kitab-kitab tauhid, di kitab akidah, yaitu anal iqrar bi tauhid rububiyah mustalzimun lil iqrar bi tauhid uluhiyah. Keyakinan dengan tauhid rububiyah itu mengharuskan seorang untuk meyakini uluhiyah. Jika seorang meyakini Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah yang mengatur urusannya, yang berizki kepadanya, yang menghidupkan dan mematikannya, maka kalau dia yakin itu, maka harus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tersebut mengharuskannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iqrar bi rububiyah mustalzimun lil iqrar bi uluhiyah. Yang ketiga, di antara ayat yang telah rahimahullah taala, wujubu ibadatillahi azza wa jalla wahdah wahiyati khuliqal jin wal ins. Ya, wajibnya beribadah kepada Allah azza wa jalla saja, dan ini adalah satu perkara yang ciptakan jin dan manusia untuknya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang keempat, kata Allah rahimahullah ta'ala, anna wujubal ibadah alaina mimma yaqtadihi al-aqlu bidhafi al-syara. Kewajiban ibadah kepada Allah itu, ya, selain tentunya berdasarkan syariat, juga sesuatu yang yaqtadihi al-aqlu, yang diharuskan akal. Seorang memiliki akal yang sehat dan di atas fitrah salimah, dia pasti harusnya meyakini ibadah kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepadanya. Biridha fil syara', artinya ditambah dengan ada dalam syariat. Kewajiban ibadah itu juga dalla au iqtada 'alaihi al-aql, ditambah dengan nas-nas dalam syariat yang mengharuskan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi nazat yang telah memberikan banyak kebaikan, kenikmatan, ihsan kepada kita, maka dia yang harus kita ibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara faedah yang terbahimah Allah taala, yathbatu anna Allah azza wa zal huwal khaliqu wahda wa anna khaliqul awwalin wal akhirin, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah pencipta satu-satunya, satu-satunya pencipta. Iya, tidak seperti dikatakan oleh Majusi ataupun yang lainnya. Pencipta hanya satu, ini Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah khaliqul awwalin wal akhirin. Allah pencipta ya orang-orang yang belakangan dan juga orang-orang yang awal. Karena semuanya adalah ciptaan Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Di antara faedah ini kata beliau rahimahullahu taala, anna tariqal Qur'an annahu idza dzakara al-hukma ghaliban dzakara illah. Di antara tariqah Qur'an, uslub yang ada dalam Al-Qur'an adalah ketika menyebutkan hukum seringnya diringi dengan penyebutan illat, sebabnya, illatnya. Di sini perintah ibadah, u'budu rabbakum. Iya, kenapa? La'allakum tattaqun, disebutkan illahnya. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uslub bin Asali bin Nabawiyah dalam ta'dib juga menyebutkan ini, hukum disebutkan setelahnya illatnya. Ya, semua saya menyebutkan banyak faedahnya. Di antara faedah yang ada tentunya adalah untuk seorang yang diberitahu semakin tenteram, karena apa yang diperintahkan hukumnya ini, illatnya ini. Dan yang perlu kita tahu, ikhwan billah rahiman rahimakumullah, illah itu ada yang illah, itu ada yang maklumah yang kita tahu, mansus. Ada illah yang semata-mata ta'budiyah, kita tidak tahu. Tapi yang menjadi akidah sunnah, membedakan sunnah dengan yang lainnya, syariah dan lainnya, ya terkait dengan perbuatan Allah. Kita yakini selain hukum Allah, kalau menyebutkan hukum disebut dengannya illah, kadang seringnya juga harus sudah meyakini perbuatan-perbuatan Allah juga ada hikmahnya, ada illah. Semua perbuatan Allah mengandung hikmah. Yang berikutnya, anna taqwa martabatun 'aliyatun la yanaluha kullu ahad. Taqwa itu adalah tingkatan tinggi, derajat yang tinggi yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Illa kecuali man akhlasa ibadah lillahi azza wajal, kecuali orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dialah akan meraih taqwa. Sehingga dari sini dawil faidah at-tahdzir min bid'ah. Iya, tahdzir, peringatan dari bahaya bid'ah. Kenapa demikian? Karena kita diperintah ibadah kepada Allah. Wal ibadah itu la tatahaqqaq illa bisuluki tariqil ladzi sarahu lil ibad. Dan ibadah tidak mungkin terwujud, tidak menjadi ibadah yang sahihah kecuali dengan melalui jalan yang disyaratkan untuk hamba-hambanya. Ibadah dikatakan ibadah yang sahih ketika didasari ikhlas dan mutaba'ah. Dan bidah-bidah itu tidak sesuai dengan mutaba'ah. Yang terakhir kata Muslim rahimahullahu taala, di antara faedah ayat ini, al-hassu ala talabil ilmi. Ayat ini satu dorongan untuk belajar ilmu syar'i. Satu dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa demikian? Karena kita diperintah beribadah kepada Allah. U'budu rabbakum. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan ibadah yang sahihah kecuali dengan ilmu. Sehingga di sini menunjukkan anjuran untuk talabul ilmi. Sehingga Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Tidak mungkin seorang bisa berkata yang benar, beramal yang benar kecuali dengan ilmu. Wallahu a'lam. Besok.